menghitung hari, sakit mentari dinodai. Dalam hakikat janjimu ku ikat, dalam firasat lukaku terubat. Segala pertanyaan tiada terjawab, dalam debar mencari kasih. Pasti seribu bersembunyi, hanya di wajahmu sinar cahaya kehausan bahtera. Itulah yang ku rindu, penyuluh jiwa bagai penawar derita. hakikat kasihku ikan atau firasat.